Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, masih melanjutkan hadis Aisyah tentang doa Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salat istisqa. Kemudian Rasul ucapkan dalam doanya pula, anzil alainal ghaith, telah lalu turunkan kepada kami hujan. Rasul namakan hujan dengan ghaith karena ghaith mengandung makna ighatsah, bantuan, pertolongan, yang dengannya kesengsaraan itu terangkat. Makanya Rasul tidak katakan anzil alainal matar, karena enggak semua hujan membawa pertolongan. Ada yang itu menjadi azab dan malapetaka malah. Waj'al ma anzalta alaina quwwatan wa balagan ila hin, dan jadikan yang Engkau turunkan kepada kami ini, hujan ini, kekuatan bagi kami, dan dengannya kami bisa menyelesaikan hajat-hajat kami. Kekuatan, jadikan yang Engkau turunkan bagi kami kekuatan. Ini maksud kekuatan dalam ketaatan kepada Allah, kekuatan dalam jasad kami, kekuatan untuk ternak kami. Karena ternak, terutama yang dimakan, kalau itu diberkahi oleh Allah, dijadikan kekuatan, bermanfaat, menguatkan tubuh mereka, sehingga menjadi sebab untuk tambahnya ketaatan dan ibadah seorang mukmin kepada Allah. Wa balaghan, balaghan sesuatu yang dengannya kami bisa menyelesaikan hajat kepentingan kami. Ini yang diinginkan misalnya dari tanaman, air. Manusia sangat butuh kepada air untuk pertanian mereka, butuh air untuk makan minumnya, karena semua itu air yang turun dari langit. Seperti dalam firman Allah dalam surat Waqi'ah, afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun, tidakkah kalian melihat air yang kalian minum, kalian konsumsi air. Allah ungkit kenikmatannya yang Allah berikan kepada hambanya, air yang mereka minum. Kata Allah, a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, apa kalian yang menurunkannya dari langit, dari atas awan, ataukah kami yang menurunkan? Syahid, air untuk kehidupan manusia, air yang Allah turunkan dari langit. Makanya diminta itu kepada Allah karena Ia yang menurunkan. Kemudian baru Rasul mengangkat kedua tangannya hingga terlihat putihnya ketiak beliau, diangkat tinggi-tinggi kedua tangannya. Tsumma hawwala ila nasi dhahrahu. Setelah doa, setelah angkat tangan, memalingkan punggungnya kepada makmum. Ini semula beliau menghadap mereka layaknya khutbah. Kemudian Rasul membelakangi mereka, Rasul menghadap kiblat. Qalat, kata Aisyah, wa qallaba rida'ahu wa huwa rafi'u yadayhi. Sembari Rasulullah terus mengangkat kedua tangannya, beliau pun membalik pakaian atasnya yang bisa dibalik dari pakaian beliau, pakaian atasnya. Ini hatta setelah membalik pun terus tetap doa dengan mengangkat kedua tangan. Tsumma aqbala 'alan nas wa nazala wa shalla rak'atain. Ini pakaian atas, apapun misalnya kalau imamnya pakai jaket begini atau jas, ya sunahnya dibalik jasnya, dilepas, dibalik bagian dalamnya di luar. Bagian luarnya nanti di dalam, dipakai dalam keadaan terbalik. Begitu yang Rasulullah contohkan. Atau kalau itu rida termasuk imamah misalnya, dia pakai imamah, ya dibalik, bagian luarnya ditaruh dalam. Nah, kemudian beliau turun, kata Aisyah, dari mimbar dan sholat dua rakaat. Fa ansha'allahu sahabatan fara'adat wa barakat thumma amtarat. Nggak lama langsung Allah kirim awan, datang petir, dan kemudian turun hujan. Allah kabulkan doa Rasulnya. Hadis menunjukkan kepada kita beberapa faedah, antara lain bolehnya orang itu mengeluhkan apa yang mereka alami dari kekeringan, kesulitan air atau semisalnya masa paceklik, gagal panen, rusak semua. Mereka keluhkan kepada orang yang diketahui kesolehannya. Ini orang soleh. Agar dia berdoa kepada Allah, itu yang dimaksud. Tujuannya agar dia yang soleh ini berdoa memohon kepada Allah agar diturunkan hujan kepada mereka. Maka ini tidak termasuk keluhan makhluk kepada makhluk, tidak termasuk keluhan makhluk kepada makhluk, makhluk yang satu mengeluh kepada makhluk yang lain, bukan. Tetapi mengabarkan apa yang terjadi, yang dimaksud, agar kemudian yang soleh ini mengeluhkan kepada Allah, dan di situ intinya berdoa memohon hujan kepada Allah. Nah, makhluk ketika mengeluh kepada makhluk hanya orang bodoh, karena dia mengeluh kepada yang sama seperti dia, tidak punya kekuasaan dan kemampuan. Dia mengeluh ke sana kemari. Ini tidak, sahabat tidak mengeluh kepada Rasul. Tapi mengeluh yang dimaksud, mereka sampaikan, ya Rasulullah ini kering, Ya Rasulullah, keadaan begini, panen rusak, ternak pada mati, ini, tanah kering. Maka doalah kepada Allah, mintalah hujan kepada Allah. Baik. Hadis menunjukkan pula bahwa imam hendaknya menentukan hari di mana dia bersama rakyatnya muslimin melakukan sholat istisqa. Karena Aisyah katakan fawa'adahum yauman yakhrujuna fi. Rasul janjikan untuk mereka satu hari tertentu, hari ini disebutkan. Jam sekian. Di situ mereka keluar kumpul untuk sholat. Apakah termasuk sunnah untuk imam juga menganjurkan jamaahnya untuk puasa? Ini besok misalnya kita istisqa ba'da zuhur misalnya, hendaklah masing-masing berpuasa sunnah. Sebagian fuqaha mengatakan na'am, disunahkan, dia anjurkan orang untuk puasa. Dan mereka katakan hendaknya itu di hari ketiga. Nah, ini puasa sudah tiga hari, baru di situ mereka keluar untuk doa istisqa. Dengan alasan doa orang yang puasa lebih mustajab. Dan memang iya, bahwa orang yang puasa dalam puasanya mustajab. Karena yang benar hadis doa ussaim hatta yuftir. Begitu lafadznya yang sahih. Doa orang yang puasa sampai dia berbuka. Artinya panjang. Dari subuh sampai maghrib. Doa dia mustajab. Saat puasa ini semua. Melemahkan lafadz satunya yang mengatakan wa du'a ussaim hina yuftir. Doa orang yang puasa saat dia berbuka. Itu yang lemah. Saat dia berbuka lah pendek waktunya. Waktu dia dikabulkan doa saat dia berbuka saja. Ya, berbuka pendek, ya Allah paling 5-10 menit. Orang berbuka enggak lama. Dan kondisi dia berbuka justru tidak lebih afdol di saat dia puasa. Puasa lebih afdol. Dia sedang ibadah. Al-Muhim, karena dia sedang puasa, maka diharapkan lebih dikabulkan doanya memohon hujan kepada Allah. Namun anjuran ini kurang tepat dianjurkan puasa. Kenapa kurang tepat? Karena di zaman Rasul juga sangat mungkin untuk Rasul perintah sahabatnya puasa. Apa sulitnya? Sahabat, puasalah kalian, nanti di hari ketiga kita keluar salat istisqa. Dan jika itu ada pasti dinukilkan kami keluar dalam keadaan puasa. Nyatanya enggak ada sahabat yang menyatakan dalam keadaan puasa. Wa khairul hadi hadyu Muhammad, dan sebaik-baik petunjuk petunjuk Rasul sallam. Enggak akan ada yang lebih baik dari Rasul. Walau kana khairan la sabaquna ilai. Kalau itu sesuatu baik pasti kita sudah didahului. Pasti sudah. Enggak mungkin. Kalau memang puasa itu baik untuk istisqa, pasti sudah dicontohkan Rasul dan diamalkan oleh sahabatnya. Nyatanya enggak ada. Maka tidak tepat untuk dianjurkan orang puasa guna keluar sholat istisqa. Sholat istisqa pula ada khutbah padanya, dan di atas mimbar, karena jelas disebutkan tadi Rasul doa, Rasul ini di atas mimbar, kemudian turun dari mimbar Rasul sholat, berarti ada khutbah, dan khutbahnya pun di atas mimbar, tidak sebagaimana sholat id. Sholat id tidak disunahkan di atas mimbar khutbah padanya. Hadis pula menunjukkan istisqa hendaknya, jika itu memungkinkan dan bisa, dilakukan di musalla. Musalla lapangan tempat mereka biasa lakukan sholat id. Di situ tempatnya sholat istisqa. Nah, karena Aisyah katakan fil musalla, di musalla, ya, musalla tempat sholat id. Lapangan, tanah lapang. Hadis pula menunjukkan waktu sholat istisqa adalah di awal pagi, karena Aisyah katakan hina bada hajibus syams, ketika matahari sudah gak bisa dilihat, tertutup oleh cahaya kuatnya. Berarti pagi sekali pelaksanaannya. Apakah pernyataan Aisyah Rasul sholat di awal pagi merupakan batas atau pembatasan pelaksanaan sholat istisqa? Jawabannya tidak. Bukan pembatasan, gak harus di waktu itu sholat istisqa. Nah, dengan demikian boleh orang istisqa di waktu lainnya, pada zuhur misalnya, atau mungkin malam hari, boleh, enggak ada batasan. Walaupun mungkin dikatakan yang lebih afdol, na'am, yang lebih sunnah waktunya pagi hari sebagaimana Rasul contohkan. Tapi untuk dikatakan itu pembatasan, tidak. Hadis pula mengajarkan kepada imam dalam sholat istisqa untuk mengingatkan orang agar banyak-banyak doa, lebih bersungguh-sungguh memohon kepada Allah dan memasrahkan segalanya, berharap kepada Allah semata. Terambil dari apa yang Rasul katakan, innakum syakautum jadbadiyarikum, kalian mengeluh tentang gersangnya negeri kalian, kering, pontang, gersang, paceklik. Diingatkan mereka tentang kondisi yang mereka hadapi, agar mereka betul-betul serius berdoa, memohon kepada Allah, dan menggantungkan harapannya hanya kepada Allah. di khutbah istisqa hendaknya dimulai dengan pujian kepada Allah sebagaimana Rasul contohkan alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya rabbil alamin rububiyah terbagi menjadi dua. Rububiyah secara umum, nah ini penciptaan, penguasaan, pengaturan itu kepada semua yang di alam semesta ini. Semuanya diciptakan Allah. Itu rububiyah Allah kepada mereka semua. Semuanya diatur oleh Allah. Gak ada yang lepas dari ciptaan dan aturannya. Yang kedua, rububiyah khasah. Rububiyah secara khusus. Dalam artian lebih diperhatikan oleh Allah, lebih ditarbiyah, dibimbing, dibina dalam kebaikan, menuju kebaikan. Maka itu khusus bagi mukminin saja. Rububiyah dalam pengertian kedua hanya bagi kaum mukminin, kufar tidak mendapatinya. Hadis menunjukkan pula kepada kita bahwa segala selain Allah adalah makhluk. Semua selain Allah makhluk, makanya Allah katakan Rabbul Alamin. Alamin seluruh yang selain Allah, jin, manusia, malaikat, langit, bumi, semua. Semua itu makhluk, diciptakan Allah dan di bawah kekuasaannya, di bawah pengaturannya. Hadis pula menunjukkan kekuasaan Allah dari sisi lain karena Rasul sebutkan yaf'alu ma yurid, bahwa Allah melakukan apapun yang Allah inginkan, artinya enggak ada yang menghalangi Allah abadan. Tidak ada yang menghalangi Allah. Apapun yang Allah kehendaki itu Allah lakukan. Hanya saja wajib kita imani, kita harus percaya dan yakin bahwa apapun yang Allah lakukan, baik itu sesuatu yang diadakan oleh Allah atau yang ditahan, tidak diadakan oleh Allah, sesuatu yang diberikan atau sesuatu yang dicabut, semuanya yang di mata makhluk itu baik, kesehatan misalnya, atau yang di mata mereka itu jelek seperti penyakit, semuanya ini atau itu harus kita yakini tidaklah Allah lakukan kecuali berdasarkan hikmah. Ada hikmah yang Allah kehendaki dalam semua itu. Firman Allah, "Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Tidak kami ciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya main-main. Artinya main-main enggak ada gunanya, enggak ada tujuannya. Terus main-main gitu. Kayak orang iseng sedang berbuat sesuatu kalau ditanya, "Ada apa kamu lakukan?" Ya enggak ada, iseng saja. Itu enggak ada dalam perbuatan Allah. Makanya Allah ingkari, kami enggak menciptakan langit, bumi dan di antara keduanya main-main, iseng begitu. Semuanya berdasarkan hikmah. Apapun yang Allah takdirkan, apapun itu yang Allah tentukan, ada hikmah yang Allah inginkan dengan semua itu. Makanya termasuk ungkapan iman, anta turid wa ana urid wallahu fa'alun lima yurid. Kamu mungkin menginginkan sesuatu, aku pun menginginkan sesuatu, tapi Allah yang di atas segalanya menginginkan apapun yang ia kehendaki pasti terjadi yang Allah inginkan. Keinginanmu, keinginanku belum tentu itu bisa terjadi. Manusia hanya bisa berencana, hanya bisa ngatur nanti besok kita ini, tanggal sekian kita kesana, begini, itu. Pasti terjadi yang mereka rencanakan, mereka inginkan, belum tentu. Anta turid wa nahnu nurid, wallahu fa'al lima yurid. Tapi Allah takdirkan lain, kamunya sakit, ininya itu, ada penghalang, ada ini. Yang itu enggak ada pada diri Allah. Halangan-halangan seperti itu. Apapun yang Allah kehendaki pasti Allah lakukan. Tidak ada sulitnya, tidak ada halangannya. Tadi ada yang terlewat tentang rububiyah, terutama rububiyah khosoh, bahwa Allah itu pembimbing kaum mukminin kepada kebaikan mereka, yang mentarbiyah, yang membawa mereka kepada kemaslahatannya dengan hikmahnya. Oleh karena itu sir, rahasianya kenapa banyak doa diajarkan dengan penyebutan rububiyah. Banyak doa kenapa dimulai atau disebut di situ rububiyah Allah, banyak sekali. Rabbana rububiyah, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina, Rabbana wala tahmil alaina isra kama hamaltahu ala alladziina min qablina, rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna, dan seterusnya. Rabbana, rabbana, rabbana, banyak dalam doa, karena di situ maknanya mukmin pasrah dan bergantung hanya kepada Allah, karena Allah lah yang mengatur dan membimbing mereka kepada kebaikan dan kemaslahatan mereka dalam hidupnya, dunia dan akhiratnya. Di dalam hadis ada pengulangan dalam doa, terutama tauhid. Karena di awal sudah dikatakan la ilaha illa ant, tiada sesembahan yang hak melainkan engkau ya Allah. Nanti diulang lagi oleh Rasul, Allahumma antallah la ilaha illa ant, lagi ya Allah engkau adalah Allah, tiada sesembahan yang hak kecuali dirimu. Dan banyak di dalam sunnah, dalam doa-doa itu diulang. Misalnya Rabbighfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzukni, dalam doa di antara dua sujud. Padahal semua itu makna rahmat. Ini dari rahmat Allah engkau diampuni, dari rahmat Allah engkau diberi hidayah, dari rahmat Allah engkau ditutupi kejelekanmu, kekuranganmu. Dari rahmat Allah engkau diberi afiat, keselamatan. Dari rahmat Allah engkau diberi rizki, semua ini rahmat. Tapi dirinci oleh Rasulullah SAW, diulang, ini serupa seperti doa kita dalam sholat jenazah misalnya. Kan kita doakan salah satu doanya, Allahumma gfir lihayyina wa mayyitina. Ya Allah ampuni yang hidup di antara kami dan yang telah mati. Wa syahidina wa ghaibina, ampuni yang hadir di sholat jenazah ini maupun yang tidak hadir. Wa shaghirina wa kabirina, ampuni yang kecil maupun yang sudah tua di antara kami. Wa dzakarina wa unthana, ampuni yang laki maupun yang wanita. Ini kan rincian. Kalau diringkas misalnya dikatakan ampuni yang hidup dan yang mati, selesai. Masuk di dalamnya semua. Yang hidup ya, yang tua, yang muda, yang laki, yang wanita, yang kecil, yang hadir, yang tidak hadir, semua. Tapi kenapa Rasul ulang? Yang kecil, yang tua, yang laki, yang wanita, yang hadir, yang tidak hadir. Ini manfaatnya para ulama sebutkan, satu, rincian. Lebih terperinci apa yang dimaksud dan diminta oleh seorang hamba. Yang kedua, di situ letak kesungguh-sungguhan doa seorang hamba. Dalam bermunajat kepada Allah. Kalau sesama manusia saja, kepada orang yang sangat kamu senangi, orang yang sangat kamu cintai, kamu gak ingin cepat pisah darinya, kepingin ngobrol lebih lama, lebih ini, gak ingin cepat tinggal pisah darinya. Mungkin pulang kamu larang, jangan pulang dulu. Lagi seneng ngobrol lebih lama, lebih padahal sama makhluknya. Bukti betapa senangnya, betapa cintanya dia. Allah, walillahil matsalul a'la, yang paling dicintai oleh mukmin. Maka dalam bermunajat si mukmin senang untuk lebih diperbanyak, diperpanjang, karena dia sedang bermunajat kepada yang paling ia cintai, Allah. Dia sebut semuanya, rinciannya, yang hidup, yang mati, yang laki, yang wanita, yang tua, yang muda, yang hadir maupun tidak hadir, ya Allah, ampuni mereka semua. Karena dia sedang munajat kepada Allah, tidak ingin cepat selesai begitu saja. Yang ketiga, dengan itu pula tampak sangat butuhnya manusia kepada Rabb-nya. Tambah ditampakkan itu kebutuhan, bukan hanya global dikatakan yang hidup, tapi disebutkan yang hadir, yang tidak hadir, yang laki, yang wanita, yang tua, yang muda, semuanya butuh pertolongan Allah, butuh rahmatnya, butuh dikabulkan doa mereka. Makanya di dalam tawassul para nabi, mereka bertawassul dengan menunjukkan sangat butuhnya kepada Allah. Seperti doa Nabi Musa alaihissalam, tawassulnya kepada Allah dalam Qasas, Allah sebutkan Rabbi, Rabbi lagi doanya. Makna rububiyah. Rububiyah khusus. Karena Allah yang membantu, menolong. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kondisinya yang disebutkan. Ya Allah, aku sangat butuh, faqir, fuqara, terhadap kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Apa itu? Enggak disebut oleh Musa. Cukup beliau menyebutkan hajatnya yang sangat, sangat butuh terhadap kebaikan yang Allah turunkan. Ini beliau enggak katakan misalnya, ya Allah beri aku makan, karena itu yang dibutuhkan Musa setelah sekian lama dalam perjalanannya. Nah, tetapi beliau lebih menunjukkan kebutuhannya, fakernya kepada Allah. Itu pula yang dikatakan oleh Nabi Ayyub dalam doanya, tawasulnya, wa ayyuba idnada rabbahu, rabb lagi. Doa selalu rabb. Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbana, Rabbana, Rabbana. Makanya diperbanyak dalam doa lafaz rabb. Memohon kepada Allah, hendaklah dengan memperbanyak lafaz rabb, Rabbi atau Rabbuna, dengan pengertian rabb secara khusus tadi. Wa ayyuba idnada rabbahu anni masaniyadhur wa anta arhamur rahimin. Ketika Ayub berdoa memohon kepada Rabb-nya, anni masaniyadhur, madharat menimpaku ya Allah, dan engkau maha rahmat, yang paling rahmat, paling kasih sayang kepada hambamu. Beliau tunjukkan butuhnya kepada Allah. Kondisinya dikeluhkan kepada Allah. Ayub enggak katakan sembuhkan aku ya Allah. Tapi yang beliau katakan ini kondisinya yang dikeluhkan, karena menunjukkan betapa butuhnya dia kepada pertolongan dan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Antal ghani wa nahnul fuqara, engkau yang ghani, maha kaya secara mutlak, tidak butuh kepada selain dirinya, maka tidak butuh kepada seluruhnya, enggak butuh kepada langit, enggak butuh kepada bumi, enggak butuh kepada manusia, jin, malaikat, semuanya. Enggak butuh untuk makan, enggak butuh untuk minum, layaknya manusia dan makhluk. Karena itu kelemahan sudah. Tanda kelemahan. Ketika itu butuh kepada selain dirinya, manusia enggak bisa. Dia butuh kepada makan. Makanan selain dirinya sudah. Dia butuh. Dia butuh minum, kehausan, selain dirinya, air dia butuhkan. Dia butuh istri untuk pendamping hidupnya, selain dirinya. Begitu yang lain-lainnya. Butuh rumah, butuh ini, semua itu selain dirinya. Gak bisa dia mandiri dalam artian apa yang ada pada dirinya bas cukup. Walau butuh kepada yang lain, gak mungkin. Kecuali kalau sudah mati. Mati pun masih butuh. Butuh orang untuk ngangkat, butuh orang untuk dikuburkan. Manusia. Tidak demikian dengan Allah. Ghani, maha kaya. Dalam artian maha tidak butuh sedikit pun kepada selain dirinya. Makanya Allah sebutkan itu kadang dalam beberapa ayat. Seperti firmannya, la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk, kami tidak meminta rizki dari kalian, justru kami yang memberi rizki kalian. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayut'imun. Kami tidak butuh rizki dari manusia, tidak butuh pula mereka memberiku makan, kata Allah, jin dan manusia. Allah enggak butuh sama sekali. Bahkan ibadah mereka Allah enggak butuh. Mereka mau kafir, yang kafir mau kafir, yang syirik mau musyrik, yang mukmin mau beriman, bukan kemudian menguntungkan Allah, menambah kekuasaannya, tidak. Tapi karena rahmat Allah itu untuk kebaikan mereka sendiri, agar mereka selamat dan bahagia di dunia dan akhiratnya. Al-Mu'min itu makna al-ghani, ghina, secara mutlak. Makanya ketika Allah membantah dan mengingkari penyembahan kaum Nasoro kepada Isa dan ibunya Maryam, Allah jelaskan kelemahannya. Mereka gak pantas dan tidak benar untuk dituhankan. Kata Allah, kana ya'kulanit ta'am. Keduanya, Isa maupun ibunya, makan. Karena dia manusia, butuh kepada selain dirinya, butuh makan, butuh minum. Ini manusia, butuh kepada selain dirinya. Kana ya'kulanit ta'am, mereka manusia biasa. Makan makanan seperti manusia. Yang lainnya, butuh makan, butuh minum. Dan sebagaimana layaknya manusia yang lain juga, yang makan, yang minum, butuh makanan, butuh minuman, ada proses, ada ini, yang sisa dari makanannya harus dia buang. Wah, yang dia buang itu najis, kotor, bau, ma'ruf, itulah manusia. Belum seperti itu kif dituhankan selain Allah. Allah ingkari. Di mana akal mereka? Kif dituhankan. Tuhan harus sesuatu yang sempurna. Kalau bahasa mereka absolut, mutlak sempurna, tidak ada kekurangannya, tidak ada kebutuhannya kepada selain dirinya, abadan, betul-betul murni dan utuh sempurna segalanya, kebaikan mutlak, nggak ada jeleknya. Ini masih yang makan dia butuh BAB. Bagaimana kemudian mau dituhankan selain Allah? Memang itu makna dari al-ghani. Allah al-ghani wa nahnul fuqara. Adapun kita manusia sangat butuh kepada Allah dalam segala urusan kita. Lanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam.